Mitra bisnis, pada bisnis wisdom kali ini saya akan share tentang hal-hal apa yang sering terjadi di dalam kehidupan sederhana kita. Kita punya anak, kita bilangin, hati-hati, di situ itu ada setrika, setrika itu panas, nanti tanganmu luka kalau kena. Tapi anak kecil mana pernah mendengarkan kita, dia tetap akan bermain di sekitar itu. Kita bilangin lagi, hati-hati, nanti kalau kena setrika kamu akan panas ya. Dan dia tetap bermain di sekitar situ walaupun menghindari setrika itu. Kita bilangin lagi, hati-hati, di situ ada setrika. Dan tiba-tiba dia kejatuhan setrika, kakinya nyos gitu ya. Wah, teriak nangis di depan maminya ya. Dan apa yang terjadi sebenarnya biasa dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita sering diberitahu seperti apapun, kita tidak pernah mau menurutinya. Kita memang mau melakukan itu tetap. Dan kita menganggap bahwa setrika itu kita hindari bisa. Dibilangin tidak bisa. Kadang-kadang dalam kehidupan memang kita harus dibiarkan supaya mengalami sendiri. Karena dengan mengalami kita baru tahu bahwa setrika itu panas. Dan lain kali akan jauh lebih hati-hati terhadap setrika itu. Pembelajaran kehidupan sering tidak bisa kita lakukan dengan sekedar memberitahu. Lalu anak atau anak buah kita atau orang lain itu langsung mau menurut. Kadang-kadang mereka harus mengalami sendiri perjalanan kehidupannya dengan luka yang ada supaya mereka betul-betul bisa meresapi pembelajaran yang terjadi. Tetapi tentu kita sebagai orang tua harus siap di sana ketika sang anak kena setrika, kita obati, kita sayangi sehingga dia dapat sembuh kembali. Nah, kita pun di dalam perusahaan, terutama seperti sebuah family business ya, ketika seorang anak memulai usaha kecilnya, orang tua selalu bilang jangan nyoba ini, hati-hati. Tetapi kadang-kadang tetap anak itu harus menjalani perjalanan kekeliruannya supaya dia dapat belajar dan lebih berhati-hati lagi ketika harus benar-benar berbisnis. Kita harus siap juga membantu ketika kesalahan itu terjadi dan meminimalisasi risiko yang ada serta mengecilkan risiko-risiko yang ada. Tidak boleh berisiko dengan uang besar, tapi kalau jumlah uangnya kecil dan dia mencoba, silakan. Gagal adalah bagian dari sukses dan kadang-kadang tidak dapat kita hindari. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Sukses selalu untuk Anda.